Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, termasuk di antara nikmat kita bisa hadir di dalam majelis ini, di dalam masjid ini, untuk menunaikan kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Dan apa yang kita lakukan adalah sebagai upaya kita untuk senantiasa taqarruban ilallahi ta'ala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Semoga yang demikian ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap apa yang kita tunaikan ini bisa memberikan manfaat, terutama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi, kata para ulama, ay al-hidayah atau al-huda. Ilmu yang bermanfaat itu adalah petunjuk, hidayah. Maka sungguh beruntung seseorang yang duduk di majelis ilmu kemudian ia mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka ketika ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senyatanya ia mendapatkan petunjuk, ia mendapatkan al-hidayah atau al-huda. Dengan petunjuk itulah ia menata kehidupan di dunia sehingga selamat. Ketika hidup di dunia diiringi dengan petunjuk, maka ia akan selamat. Selamat dari berbagai penyelewengan, selamat dari berbagai kesesatan. Seseorang yang memiliki al-huda, memiliki hidayah, memiliki petunjuk, ia akan selamat dari berbagai macam kesesatan yang ada di muka bumi ini. Ia pun akan selamat dari berbagai macam kebid'ahan, berbagai macam kebid'ahan, karena ia senantiasa berjalan di atas al-huda, berjalan di atas petunjuk. Dan di akhirat nanti ia pun akan mendapatkan keselamatan, selamat dari siksa, selamat dari berbagai siksa, siksa jahanam, siksa neraka. Ya, karena orang yang mendapatkan petunjuk berarti selama hidup di dunia ia dalam keadaan senantiasa di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, dan itu menjadi sebab bagi dirinya untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Sebagaimana telah disampaikan pada pagi hari tadi, bahwasannya salah satu prinsip agama kita yaitu adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, adanya prinsip untuk memerintahkan mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan adanya prinsip untuk mencegah untuk tidak menunaikan perbuatan yang mungkar. Pada pagi hari tadi dijelaskan juga kenapa disebut al-munkaru dan kenapa pula disebut dengan al-ma'rufu. Ya. Dan pagi tadi kita nukilkan ayat dari surah Ali Imran ayat ke-104 dan surah Ali Imran ayat ke-110. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ya. Prinsip untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah melakukan kemungkaran, ya. Kata beliau hafizahullah taala, famayyazallahu hadhihi al-ummah, dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan, memberikan satu bentuk keistimewaan kepada umat ini, ya, dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bentuk keistimewaan yang membedakan antara umat-umat lainnya. Qala bi annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, ya. Karena umat ini memiliki prinsip memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itulah yang menjadikan kaum muslimin, umat Islam ini memiliki perbedaan, memiliki keistimewaan. Bikhilafi ahlil kitab, berbeda dengan ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi atau Bani Israel atau orang-orang Nasoro, ya. Fa inna allaha awjaba alaihimil amra bil ma'ruf wa nahi anil munkar lakinnahu lam yaqumu bihi, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, ya, kepada mereka dari kalangan ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, Allah mewajibkan kepada mereka al-amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, untuk melakukan satu bentuk perbuatan menunaikan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Lakinnahum lam yaqumu bihi, akan tetapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka tidak menunaikan perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Apa akibatnya? Walidzalika la'anahumullah. Maka dengan sebab itu Allah mengutuk mereka. Allah mengutuk dari kalangan Bani Israel, umat-umat selain kaum muslimin. Qala ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, yakni surah Al-Ma'idah ayat ke-78 dan 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lu'inal ladhina kafaru min Bani Israela ala lisani Dawuda wa Isa bani Maryam, telah dilaknat, ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, ya, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Dawud dan lisan Nabi Isa ibn Maryam. Ya. Ya, telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam. Kenapa demikian? Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka melakukan kemaksiatan dan mereka adalah umat yang melampaui batas. Nah, jadi mereka melakukan kemaksiatan, mereka melampaui batas, lantas kenapa dilaknat? Ya, kanu la yatanahauna an munkarin. Ya, mereka tidak mencegah. Ya, mereka ya, tidak mencegah perbuatan mungkar. Fa'aluhu, mereka pun mengerjakannya. Nah, jadi sebab dilaknatnya Bani Israel, ya, lantaran tidak melaksanakan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Tidak ada ya, upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan mereka ya, yang saat itu mereka terjatuh kepada kemaksiatan, yang saat itu mereka terjatuh dengan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, tetapi tidak ada upaya untuk mengajak mereka melakukan perbuatan yang ma'ruf. Tidak ada upaya untuk mencegah mereka melakukan perbuatan, mencegah dari perbuatan mungkar. Tidak ada upaya. Artinya ditinggalkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fala'anahumullahu bisababi dzalik, maka Allah melaknat dengan sebab ya, dengan sebab itu. Ya, dengan sebab Bani Israel tidak ya, berusaha untuk menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, maka dengan sebab itu Allah mengutuk mereka. Allah melaknat mereka. Apa makna daripada laknat ya, atau kutukan itu? Yang dimaksud dengan laknat yakni torodahum wa ab'adahum min rahmatihi. Mereka terusir, mereka terjauh ya, dijauhkan dari rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan kutukan, inilah yang disebut dengan laknat ya. Jadi kaum Bani Israel tidak mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh, jauh dari rahmat dan terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athna ala alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar minhum, dan memberikan pujian kepada orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di antara mereka. Ya. Jadi dari kalangan Bani Israel ada yang tidak mau melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, tapi sebagian lainnya melaksanakan. Maka bagi yang melaksanakan, mereka mendapatkan pujian. Ya. Faqala jalla wa'ala, sebagaimana Allah jalla wa'ala ya, berfirman dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Laisu sawa'un, tidak sama mereka itu ya, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, ummatun qa'imatun, ada dari satu golongan dari mereka yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yatluna ayatillahi ya, mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-layli ya, wahum yasjudun, dan di malam hari mereka pun bersujud menunaikan sholat. Yuminuna billahi, mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Jadi sebahagian dari Bani Israel ada yang menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Maka yang menegakkan ini, yang mereka mendapatkan pujian. Qala laisa kullu ahli al-kitabi tarakul amra bil ma'rufi wa nahya anil munkar. Tidak semua dari kalangan Bani Israel, dari kalangan ahlul kitab, mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Walakin akan tetapi minhum, ya, dari mereka man qama bidzalik, ya, dari mereka ada yang menegakkan al-amru bil ma'ruf, wallahu la yadzlimu ahadan, maka Allah tidak mendzalimi seorang pun. Artinya bagi mereka yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mereka tidak terlaknat, tidak terkutuk. Mereka tetap mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aujaballahu ala hadhihi al-ummah, maka umat ini pun, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, berkewajiban untuk apa? Anta mura bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memiliki kewajiban untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Kenapa demikian? Li anna dzalika islahun lil mujtama'. Karena yang demikian itu akan, ya, menumbuhkan perbaikan, islah di tengah masyarakat. Akan menghadirkan kebaikan, akan menghadirkan sesuatu yang bersifat harmoni di tengah masyarakat. Kenapa demikian? Fal ma'asi wal mukhalafatu sababun lil halaki wad damar. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu dan bentuk-bentuk penyimpangan menjadi sebab kehancuran, kebinasaan dari satu masyarakat. Ya, jadi tindakan kemungkaran kalau dibiarkan akan merusak kehidupan bermasyarakat. Ya, saya berikan contoh yang sedang hangat di tengah masyarakat kita. Apa itu? Perbuatan maksiat, perbuatan mungkar dalam bentuk korupsi besar-besaran. Korupsi itu adalah perbuatan mungkar. Korupsi itu adalah perbuatan maksiat. Ya. Nah, upaya untuk mencegah, ya, bahkan sama sekali diupayakan, harusnya dicegah, tetapi perangkat untuk mencegahnya sudah terkena pula, alat untuk pencegahnya sudah dirusak pula. Ya, ada lembaga yang mengurusi untuk pemberantasan korupsi, tetapi lembaga tersebut dilemahkan, ya, dibuat aturan-aturan, ya, misalnya pegawainya, ya, petugasnya, aparatnya yang mempunyai integritas, ya, disingkirkan pelan-pelan dan seterusnya. Jadi kemungkaran, ya, tidak hanya pada proses memberantas tindak korupsinya, tetapi kemungkaran itu pun dilakukan terhadap perangkat-perangkat untuk mencegah agar korupsi itu tidak timbul. Jadi ini adalah bentuk kemungkaran. Nah, masih ada yang memiliki idealisme, masih ada yang memiliki pikiran yang sehat, masih ada yang ingin memperbaiki, walhamdulillah. Tetapi upaya-upaya kemungkaran itu sedemikian besar terjadi, ya, di negeri antah berantah. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya otomatis. Ya. Uang yang mestinya, dana yang mestinya tersalurkan kepada masyarakat, ya, itu tidak sampai. Ya. Sehingga, ya, sehingga apa? Sehingga harusnya uang itu bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Jalan bisa dibangun, jalannya ancur-ancuran, ya, otomatis akan menghambat sistem ekonomi. Ya, kemudian kalau misalnya ya, seharusnya misalnya irigasi bisa dibangun sehingga mensejahterakan petani. Ya, seharusnya bisa dengan dana itu harga pupuk bisa jadi lebih murah dan seterusnya. Ya, semua itu tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena dananya hilang di tengah jalan. Nah, dampaknya apa? Kerusakan di tengah masyarakat. Ya, ya, petani akhirnya menderita. Ya, para pedagang yang harusnya bisa mengangkut ya, pasokan, bisa mengangkut bahan barang dagangannya bisa dengan baik. Ya, akhirnya terhambat dan seterusnya. Ini bentuk ya, ketika kemungkaran itu dibiarkan. Ya, ketika kemungkaran itu bahkan semakin diperdalam dengan berbagai kemungkaran lainnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Ya. Maka dengan kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya, itu upaya kita untuk bisa memperbaiki keadaan masyarakat. Ya. Mungkin yang kita dakwahi, mungkin yang kita beri nasihat, ya, yang kita beri peringatan, ya, kita ingatkan masyarakat. Ya. Ya. Hanya mungkin beberapa gelintir, tetapi ya, itulah kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya apa? Ya, mampunya memang 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, ya, mampunya itu. Ya, berikan mereka ya nasihat agar tidak terjatuh kepada kemungkaran-kemungkaran yang ada. Karena apa? Karena berbagai kemaksiatan itu menjadi bencana, ya, menjadi kerusakan ya, di tengah masyarakat. Qala wa ilaju dzalik, maka untuk mengobati keadaan masyarakat yang hancur, mengobati bencana yang ada di tengah masyarakat akibat ya, akibat kemaksiatan, akibat penyelisihan terhadap syariat. Apa obatnya? Wa ilaju dzalika bil amri bil ma'ruf, yaitu dengan cara memerintahkan, mengajak ya, masyarakat untuk berbuat yang ma'ruf. Wa nahyi 'anil munkar, dan mengajak masyarakat untuk menjauhi kemungkaran. Ya, untuk menjauhi kemungkaran. Ya. Di negeri kita itu kan sedemikian parahnya korupsi itu. Ya. Koruptor termuda usia 24 tahun. Nah, itu. Usia 24 tahun sudah seperti itu. Ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Maka perbanyak kita mendoakan, berdoa untuk negeri kita, berdoa untuk para pemimpin kita, berdoa untuk aparat kita. Mudah-mudahan hati mereka Allah kembalikan, Allah berikan hidayah kepada mereka. Apa obatnya? Wahwa nasihatun. Ya. Yaitu bentuk nasihat lil ma'mur wal manhi, ya, untuk yang diperintah dan untuk yang dilarang, memberikan nasihat. Ya. Walaysa min babit tadakhul fi umurin nas, dan memberikan nasihat itu bukan termasuk urusan yang berdalam-dalam, ya, mengurusi orang lain, ya, mencampuri urusan orang lain, bukan. Memberikan nasihat bukan termasuk dari upaya untuk mencampuri urusan orang lain. Ya, bukan. Bukan cawe-cawe. Ya, bukan dalam rangka tadakhul, berdalam-dalam dalam masalah itu. Ya. Kama yaquluhu ahlun nifaq, sebagaimana disebutkan oleh ahlul nifaq, orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka. Yaqulun, mereka mengatakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa sayatun alal akharin. Ya, prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar itu hanya upaya untuk ya, mengawasi, menguntit, memata-matai orang lain. Bukan dalam rangka yang demikian itu. Wa tadakhulun fi umurin nas, dan bukan pula termasuk urusan berdalam-dalam, mencampuri urusan orang lain. Ya. Wa innama huwa min babil islahi wan nasiha. Maka menunaikan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar adalah masuk dalam pembahasan al-islah wan nasiha, untuk melakukan upaya perbaikan ya, dan upaya untuk menegakkan nasihat. Ya, jadi menunaikan nasihat ya, adalah merupakan ciri masyarakat itu ya, ciri masyarakat itu masih ada atau masih menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya. Saya sering mungkin menyampaikan di beberapa tempat ya, kita bisa melihat bagaimana kemunduran ya, sebuah masyarakat mengalami kemunduran dalam menunaikan prinsip al-amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar ya, mengalami kemerosotan dilihat dari gejala bahasa ya, efemisme, pelembutan gaya bahasa ya, jadi dengan gaya bahasa itu sudah menunjukkan agak menurun untuk menunaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya. Dulu orang terhadap wanita yang serong ya, terang-terangan misalnya wanita yang ya, berbuat zina dikatakan pelacur ya kan, tapi kemudian jangan pelacur lah, kasar ya, dilembutkan lagi jadi apa itu. Kalau dulu kan di Bandung terkenal perex, perempuan eksperimental, ya, kasar, kemudian dilembutkan dengan apa? PSK. Apa PSK? Penjual sate kiloan. Ya, itu PSK, disingkat PSK. PSK kasar. Ya, gitu. Kemudian diubah ya, jadi WTS misalnya ya, ada pelembutan-pelembutan berbahasa wanita tuna susila lebih halus lagi. Oh, WTS masih kasar, dilembutkan lagi jadi apa, pramu nikmat ya, pelayan kenikmatan ya, akhirnya ya, menjadikan perzinahan itu sebagai sesuatu yang dianggap sebagai nikmat. Padahal itu adalah kerusakan, ya, perbuatan maksiat, perbuatan al-kabair. Nah, dari gejala melemah, melembutkan bahasa saja sudah menunjukkan bahwasannya masyarakat itu semakin ridho terhadap kemungkaran seperti itu. Ya. Jadi dulu perampok uang rakyat, ya gantilah koruptor, gantilah ya penjahat berkerah putih. Wah, berkerah putih sudah enggak ada lagi nilai kejahatannya. Ya, nah, jadi terus upaya-upaya untuk mendegradasi ya, sehingga masyarakat itu terkesan meridoi perbuatan kemaksiatan itu terus diupayakan. Itu dari sisi gejala bahasa. Ya, dari sisi gejala bahasa. Nah, dari sisi gejala bahasa akan berpengaruh kepada sikap mental masyarakat. Ya, sikap mental masyarakat akhirnya akan lembek. Ya, akan lembek juga. Ya. Sekarang orang melakukan korupsi pakai rompi oranye, enggak malu-malu lagi. Ya, bahkan bisa selfie, ya, sambil ketawa, cekakak, cekikik gitu kan. Tidak ada rasa malu. Nah, itu salah satu bentuk kemungkaran. Nah, kalau kondisi masyarakat seperti itu, artinya masyarakat sedang sakit. Ya, kondisi keadaan masyarakat itu sedang sakit. Ya, sebuah kemungkaran dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Nah, di sini pentingnya dihidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Ya. Presiden mana itu dari negara Afrika yang tidak mau dipajang fotonya? Ya, pajang aja foto ya, diri kalian, agar kalian ketika akan mengambil uang rakyat itu kalian ya, pajang keluarga kalian ya, agar ketika akan mengambil uang rakyat itu kalian tahu ya, bahwasannya ayahmu itu adalah seorang penjahat. Coba ingat-ingat keluarga itu. Ya. Tidak ada manfaatnya katanya. Kalau foto saya sebagai presiden tapi terus melakukan perbuatan maksiat. Pasang aja foto. Ya. Ini ya. Maksudnya baik maksudnya. Ya. Untuk mengingatkan bahwasannya jangan sampai ya, keluarga dipermalukan. Tapi di Indonesia ya. Rasa malu itu sudah seperti ya, tidak terlihat lagi. Ya, orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan satu perbuatan yang hina, ya, itu masih bisa berhitung. Ya, masih bisa berhitung. Na'udzubillah. Qala fa kaunuka ta'muru akhaka bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar hadza min mahabbatihi. Maka jika engkau memerintahkan kepada saudaramu untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan engkau berusaha mencegah saudaramu untuk tidak melakukan perbuatan munkar, ya, hadza min mahabbatihi, ini adalah dalam kerangka mencintainya, ya, bukan dalam rangka kerangka dalam upaya mencampuri urusan orang lain, bukan. Memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan satu bentuk pencegahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mungkar, itu bukan dalam rangka untuk mencampuri urusan orang lain. Tetapi konteksnya adalah sebagai wujud rasa cinta, sebagai wujud rasa sayang ya, kepada saudaranya yang seiman. Wal isfaqi alaih, dan sebagai bentuk ya, kasih sayang ya, terhadap orang yang dinasehati tersebut. Amma idza taraktahu faqad ghashashtahu wa lam tansah lahu wa dayya'ta haqqahu 'alaik. Adapun apabila orang itu kemudian meninggalkan ya, dirinya dalam keadaan dia ya, tidak dinasehati ya, itu sama dengan ya, membiarkan orang tersebut untuk dalam keadaan ketertipuan ya, dan ia tidak dinasehati, maka akan menyia-nyiakan keberadaan orang itu. Haknya itu disia-siakan. Hak untuk mendapatkan nasihat disia-siakan. Fahadha minata'awuni alal birri wa taqwa. Nasihat itu adalah dalam upaya untuk ta'awun, saling menolong di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wa minatanasuh, dan termasuk bagian saling menasehati. Wa min mahabbatil khairi linnas, dan termasuk upaya untuk memberikan rasa kasih sayang ya, kebaikan kepada semua orang. Walaysa huwa min babit tadakhul fi umuril akharin, dan bukan bahagian dari ya, ikut campur tangan cawe-cawe dengan urusan orang lain, bukan. Ya. Awil wasayati 'alal akharin, ya, bukan juga termasuk yang mencampuri urusan orang lain. Wallahu wasafal muslimin bil bitawasi bil haq, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat orang-orang Islam apa? Bitawasi bil haq, suka saling menasehati untuk melakukan kebenaran. Itu Allah memberikan sifat orang-orang Islam seperti itu. Fa huwa wasiyatun wa laysa wasaya, dan itu adalah wasiat, ya. Wasiat dalam bentuk nasihat, dalam bentuk peringatan, dan bukan dalam rangka untuk mengurusi orang lain, mencampuri urusan orang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan hendaklah saling menasehati dalam melakukan kebenaran, menunaikan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam upaya untuk menetapi kesabaran. Itu adalah sifat orang Islam, ya, sifat orang Islam seperti itu. Nah, itu pentingnya memberikan nasihat, ya, di tengah masyarakat, ya. Mungkin kita ketika memberi nasihat akan dilecehkan, bisa jadi, ya, di tengah berbagai kerusakan yang ada di tengah masyarakat pada masa sekarang ini, orang memberikan nasihat bisa jadi akan dilecehkan, bisa jadi bahkan dicemooh. Ya, tapi itulah resiko orang menyampaikan kebenaran. Ya, para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan peringatan kepada umatnya dan umatnya melecehkannya. Ya. Nah, itu karakter dakwah itu memang seperti itu. Ada yang simpati, mendukung, ada pula yang akan menentangnya. Jadi ketika kita menyampaikan nasihat, menyampaikan ya, sesuatu yang bermanfaat sebagai bekal di dalam kehidupan, kemudian ada orang-orang yang melecehkan, orang-orang yang meremehkan, itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, dan kita ya, diminta untuk bersabar menghadapi orang-orang yang semacam itu. Nah, ini perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Kemudian di dalam hadis yang dibacakan tadi pagi, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Apa makna fal yughayyirhu biyadih? Maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yakni yuziluhu biyadihi, yaitu mengubahnya dengan tangannya. Bisultatihi, dengan kekuasaannya. Ya. Wa hada yantabiqu ala ashabis sultah. Dan ini tentu bisa dilaksanakan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Min wulatil umur, yaitu dari penguasa, dari kalangan pemerintahan. Ya. Wa rijalil hisbati alladzina lahum sultatun, ya, dan orang-orang yang memang dia pemangku kekuasaan, ya, dia mampu, ya, dia memiliki kekuasaan tersebut. Yughayyiruna almunkar, yang dengan kekuasaan tersebut ia bisa mengubah kemungkaran tersebut. Biaidihim, dengan kekuasaan yang ada pada tangan mereka. Saya pernah bincang-bincang dengan teman-teman dari TNI Polri gitu. Antum ini pakai seragam sebenarnya bisa untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Mau ya, mau praktek di lapangan ya. Bisa sosialita sekarang ya, dipraktekkan. Ya. Kami yang cuman pakai jubah misalnya datangi dua orang yang sedang berkasih bercinta-cintaan misalnya. Waktu itu di kebun raya bicaranya. Datangi, dinasehati. Itu akan berbeda dengan yang datang yang menasehati, yang datang pakai seragam ya, TNI atau pakai seragam Polri. Datang kepada orang yang kamu jangan pacaran. Kamu gini. Itu akan beda. Nah, jadi seragam itu, bisa ya, untuk digunakan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Itu. Kenapa demikian? Karena ya, negara kita ya, segala sesuatunya harus ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ya, seseorang melarang melakukan perbuatan mungkar ya, dengan berpakaian sipil ya, orang yang berpakaian sipil dengan orang yang menggunakan ya, kostum sebagai aparat pemerintahan, itu akan berbeda ya, nilainya. Maka bagi mereka yang memiliki kesempatan ya, dengan karena tugasnya memang seperti itu ya, lakukanlah tugas al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar itu dengan sebaik-baiknya, dan itu akan mendapatkan pahala ya, dengan diniatkan beribadah, dengan diniatkan ini melaksanakan prinsip agama yaitu prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, dengan berniat melaksanakan prinsip agama seperti ini tentu akan menuai pahala ya. Kadzalika sahibul bait lahu sultatun ala baitihi. Demikian juga seorang suami ya, sahibul bait yang berada di rumah, seorang suami lahu sultatun, ia memiliki kekuasaan ya, ala baitihi, di rumahnya. Nah, maka seorang suami wa huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ya, maka ia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Falahu sultatun ala baitih, maka seorang suami ia memiliki kekuasaan di rumahnya. Nah, falyughayyirhu biyadih, maka ubahlah dengan tangannya, ubah dengan kekuasaan yang dimiliki. Kalau di rumah para suami memiliki kekuasaan, para ya, suami atau ayah memiliki kekuasaan. Ya, ketika melihat kemungkaran di rumahnya, maka tunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Tetapi ingat caranya. Ya, caranya jangan sampai ya, melampaui batas. Ya. Ada kasus. Ini kasus ya. Kasus itu artinya terjadi. Ya. Ada seorang ya, ikhwah baru mengenal salaf, semangat taklimnya semangat sekali. Ya. Saking semangatnya hartanya ia berikan untuk dakwah. Ya. Wah, semangat sekali. Ya. Tetapi semangatnya ini ya, jangan sampai ya, menjadikan kehidupan rumah tangganya tidak baik. Apa? Ternyata ia memerintahkan istrinya untuk berpakaian sebagaimana pakaian ummahat, akhwat yang telah lama taklim. Kamu harus begini, kamu harus pakai cadar, kamu harus begini, kamu begini, begini, begini. Ya, sebagai seorang istri yang belum hadir taklim pun bingung, loh. Ya. Nah, padahal prinsip agama kita kan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kalau istrinya sudah tahu ilmunya, taat kepada suami, siap, mungkin dia akan, ya saya akan pakai pakaian begini karena saya mengikuti perintah suami, walaupun saya tidak tahu ilmunya, tapi saya siap melaksanakan karena semata-mata taat kepada suami. Kalau dia punya ilmu tentang itu, bagus. Tapi ketika ilmu itu pun tidak ada, ilmu mengenakan pakaian menutup aurat pun belum ia dapatkan, akhirnya ia bingung. Apalagi dengan tekanan yang sangat keras. Apalagi dengan tindakan dari suami yang saya nilai kurang bijak. Akhirnya apa? Istrinya minta cerai. Nah, ini keadaan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Orang taklim itu harusnya rumah tangga itu semakin baik. Kan begitu harusnya. Seseorang yang taklim, suaminya taklim, ketika ia taklim, seharusnya memperbaiki keadaan yang ada di rumah, sehingga kehidupan rumah tangganya justru harusnya semakin baik. Bukan malah menjadikan rumah tangganya konflik terus. Istri merasa ditekan oleh suaminya, suami merasa istrinya tidak taat pada suami. Timbul clash, timbul konflik. Tetangga di sekitarnya melihat, kok orang ngaji kok jadi, setelah ngaji kok jadi begini rumah tangganya. Akhirnya yang jadi kambing hitam pengajiannya. Kan begitu penilaian masyarakat. Nah, keadaan yang seperti ini jangan sampai terjadi. Meskipun akhirnya kita tidak menginginkan, tapi qadarullah akhirnya berpisah ujungnya. Meskipun sering kita nasihati suaminya, bersikap lembutlah kepada istri, perlakukanlah istri dengan baik. Kalau mau nasihati dengan cara lemah lembut, bukan menasehati dengan cara-cara yang di luar kepatutan. Bekali dulu istri dengan ilmu. Dan nasihat itu merupakan bentuk pembekalan. Nasihat itu merupakan pembekalan. Artinya membekali istri kita. Sama-sama belum sama-sama suami baru taklim, istri belum taklim. Artinya sama-sama memulai membuka kehidupan baru dengan memahami agama. Semangat di dalam beragama boleh dan sangat positif sekali. Tetapi tolong, jangan sampai ada ketimpangan. Kita memiliki ilmu karena rajin taklim, sementara pendamping kita tidak pernah kita bekali ilmu tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan, akhirnya terjadi kesenjangan. Kesenjangan pemahaman. Nah, akibat terjadinya kesenjangan pemahaman, maka dikhawatirkan kehidupan rumah tangga akan berlangsung tidak baik. Nah, di sini pentingnya peran seorang suami yang bersabar, sambil pelan-pelan menasehatinya. Kalau keinginan kita, semangat kita inginnya instan, istri perintah begini ikut, istri diperintah begini, ikut. Inginnya instan, tetapi istri juga punya pikiran, istri juga punya perasaan. Nah, itulah pentingnya mendakwahi, ya, menasehati dengan cara yang bijak, ya, pelan-pelan, ya. Karena ya, ada, ya, kadang-kadang orang tidak bisa untuk menerima, ya, secara sekaligus pemahaman, tetapi dengan bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan, baru kemudian bisa berubah. Nah, maka fal yughayyirhu biyadih, maka ubahlah dengan tangan, maksudnya adalah bisultati, dengan kekuasaan yang ada. Fayuzilul munkaro biyadihi min baitih, maka ubah kemungkaran yang ada di rumahnya. Wala yuqor, wala yukirruh, dan jangan sampai kemungkaran itu terus, ya, dipertahankan, ya, sehingga kemudian tidak ada yang berusaha untuk mengubah kemungkaran yang ada di rumahnya. Ya, mengubah kemungkaran pun dilihat juga kesiapan, pelan-pelan difahamkan, ya, tentang syariat Allah, difahamkan tentang bagaimana keluarga yang senantiasa berada di jalan Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan demi kebaikan bagi keluarga yang senantiasa berusaha untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi apapun yang terjadi di dalam rumah kita, kita sebagai seorang pemimpin keluarga berusaha untuk menunaikan apa yang disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis, fal yughayyirhu biyadihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan yang kita miliki, ya. Kalau di lingkup RT, Pak RT penguasanya, di lingkup RW, ya, Pak RW, di lingkup kecamatan, Pak Camat sebagai pimpinan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada tulisan jeda 20 menit mulai pukul 11. Nah, ini. Mulai pukul 11, ya. 20 menit lagi. Nah, itu jadi dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar yang kita lakukan di dalam rumah, ya, maka harus banyak, ya, cara agar, ya, tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi gelombang, ya, di dalam kehidupan rumah tangga, ya. Apalagi kita sudah bisa menyelami, ya, keadaan misalnya sifat istri, sifat anak, atau sebaliknya istri memahami sifat suami, ya, untuk menunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, bisa, ya. Jadi kita berprinsip kalau istri kita menyampaikan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, maka kita sebagai seorang suami menerima itu nasihat, ya. Nasihat kalau belum bisa ditunaikan, nasihat kalau bisa belum bisa ditunaikan, ya, katakan saya belum siap untuk melaksanakannya, mohon waktu, ya, mohon waktu, tapi ini kebenaran, saya ingin berusaha untuk menunaikannya, tetapi saya perlu waktu. Nah, supaya apa? Supaya istri atau suami yang menasehati itu bisa memberi kelonggaran, sambil bisa membimbing, sambil bisa mengkondisikan, sehingga, ya, prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di dalam kehidupan rumah tangga bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi ada berusaha untuk saling memahami. Nah, ini harus bisa ditegakkan. Jadi uslub, cara itu penting. Ya, mungkin prinsipnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu prinsipnya benar, tetapi ketika cara di dalam pelaksanaannya ya tidak baik, bukannya kebaikan yang didapat tetapi justru mafsadat, ya, justru mafsadat yang akan, kerusakan yang lebih besar yang akan diterima. Na'udzubillah. Nah, jadi ya, kalau kita ingin melakukan perubahan, ya, kita sebagai kepala rumah tangga, ya, maka sampaikan dengan cara yang baik. Demikian juga istri, kalau ingin memberikan koreksi, masukan kepada suami dengan cara yang baik juga, ya, sehingga tidak menimbulkan riak, tidak menimbulkan gelombang, ya, di dalam kehidupan berumah tangga. Fa illam yastati fabilisanihi.